بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله بعد أحاديث في هذا الباب مرت معنا في لقائنا السابق، قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على التواضع، وهذا في مقام تناول الطعام، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه، ولعق الأصابع لحسها حتى يتناول بلسانه ما فيها من طعام ملتصق باليد. قال: لعق أصابعه الثلاث، وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل بأصابع يده الخمس، وإنما بثلاثة أصابع، وهي الإبهام والسبابة والتي تليها، يأكل بهذه الأصابع. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يلعق هذه الأصابع الثلاث، لأنه إنما أكل بها صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وهذا فيه الحث على عدم ترك الطعام إذا سقط على الأرض، وأن الذي ينبغي الإنسان أن يأخذها ويميط الأذى عنها. وقوله ليمط الأذى عنها، إذا سقطت على الأرض أو نحو ذلك مما قد يترتب عليه علوق شيء من الأذى بها. وأما الآن في زماننا فإن الأغلب من الناس توفرت لديهم السفر التي يوضع عليها الطعام، وهي سفر نظيفة، فإذا سقطت اللقمة لا يلتصق بها شيء من الأذى لأنها تقع على مكان نظيف. ومع ذلك فإن كثير من الناس يتركونها ولا يأكلونها، مع أنها لا تحتاج إلى أن يماط عنها الأذى لأنها تقع على مكان نظيف ومتحقق من نظافته، ومع ذلك يتركها الناس للشيطان. وقوله ولا يدعها للشيطان، فيه أن تركها بهذه الصفة على هذه الحال أنها تبقى طعاما للشيطان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، أمر أن تسلت القصعة، والقصعة إناء يأكل الجماعة منه. ومعنى تسلت أي يتتبع ما علق فيها من طعام بالأصابع، تتبع ما علق فيها من طعام بأصابع يده، ثم يلعق أصابع يده، يسلتها بأصابع يده ثم يلعق أصابع يده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ولا شك أن بركة الطعام مطلوبة، ولا يدري الإنسان ربما أن بركة الطعام في هذه البقية التي تركت، فإذا بقي شيء ولو كان قليلا ملتصقا بأطراف الإناء ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. وهذا لا يفعل لمجرد الحاجة، بل حتى الغني ينبغي أن يفعل ذلك، حتى الغني الذي وسع الله عليه في المال ينبغي أن يفعل ذلك، أن يلعق، أن يسلت القصعة وأن يلعق أصابع يده، لا يدري في أي طعامها البركة، قد تكون هذه البقية هي التي فيها البركة من طعامه، هي التي فيها البركة من طعامه، فلا يتركها للشيطان، بل يحرص على أن يتناول ذلك وأن يلعق ما في القصعة طلبا لبركة الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan juga para sahabat beliau dan serta seluruh para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab sikap tawadhu dan juga merendah di hadapan kaum mukminin yang lainnya. Dan kita telah membacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah pada pertemuan lalu, dan kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang masih tersisa dari bab ini. Hadis yang berikut yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la aiqa asabi'ahu thalath. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan suatu makanan, maka beliau menjilat tiga jari beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha." Jika ada makanan kalian yang jatuh, maka bersihkanlah makanan tersebut, wal ya'kulha, kemudian makanlah makanan tersebut, wala yada'a li syaitan, dan jangan dia tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar piring atau nampan dibersihkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah." Sungguhnya kalian tidak tahu di mana bagian makanan mana kalianlah yang di situ ada keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini nampak sekali tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk bersikap tawadhu', bahkan dalam perihal makanan. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau makan makanan, ya, maka beliau menjilat jari-jari beliau. Supaya apa? Supaya makanan yang tersisa di jari-jari beliau seluruhnya termakan, dijilat oleh lisan beliau, lidah beliau, kemudian dimakan oleh beliau. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala makan, beliau menggunakan tiga jari, bukan makan dengan lima jari. Tiga jari tersebut yaitu jari jempol, kemudian jari telunjuk dan jari tengah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan jari-jari tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah makan, maka jika ada tersisa sisa makanan di jari-jari beliau, tiga jari beliau tersebut, maka beliau pun menjilat jari-jari beliau agar seluruh makanan beliau makan dan tidak tersisa di jari-jari beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Jika ada makanan salah seorang dari kalian yang jatuh, maka bersihkanlah makanan tersebut. Kemudian makanlah makanan tersebut dan jangan dia tinggalkan untuk syaitan." Ini ada motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak membiarkan makanan terbuang. Kalau ada makanan yang jatuh di tanah, maka diambil dan dibersihkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyumit anhal adha." Dibersihkan. Ya. Dibersihkan makanan tersebut, karena kalau tidak dibersihkan, khawatir ada kotoran yang ikut termakan. Dan di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah perkaranya mudah. Orang-orang pada makan dengan menggunakan tempayan, dengan menggunakan piring yang bersih, dengan tempayan yang bersih, dengan sufroh, yaitu sufroh semacam plastik yang dibuka kemudian diletakkan makanan di atas plastik tersebut, juga bersih. Sehingga kalau ada makanan yang jatuh di atas sufroh tersebut, atau di atas tempayan tersebut, atau di atas piring tadi, maka tidak perlu dibersihkan sesuatu karena sufroh tadi bersih, tempayan tadi bersih, tinggal dimakan, langsung dimakan, tidak perlu dibersihkan lagi. Kenapa? Karena sufrohnya bersih. Ya, dia tidak jatuh di atas tanah, tapi jatuh di atas plastik atau jatuh di atas tempayan. Namun meskipun demikian, kita dapati banyak kaum muslimin di zaman sekarang ini, ya, meskipun makanan tersebut jatuh di sufrah atau jatuh di tempayan, tidak dimakan, dibiarkan begitu saja. Padahal tempatnya bersih, padahal plastik tersebut bersih, padahal tempayan bersih. Dia malah membiarkan makanan tersebut dan dibiarkan untuk syaitan. Ya, tentunya ini tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, wala yada'a li syaitan. Karena makanan tersebut jika dibiarkan dengan cara demikian, dibiarkan terjatuh di atas sufrah, dibiarkan terjatuh di atas tempayan, tidak diambil, tidak dimakan, maka akan jadi makanan buat syaitan. Kemudian Nabi SAW juga kata Anas bin Malik, wa amara antuslatal qas'ah. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk dibersihkan tempayan tersebut. Al-qas'ah, qas'ah adalah suatu tempayan yang digunakan oleh banyak orang untuk makan. Ada sekelompok orang yang bisa makan dari tempayan tersebut. Semacam piring besar, ya, disebut dengan qas'ah. Nabi SAW memerintahkan untuk diantuslat. Artinya apa? Dibersihkan, ya. Jari kita, ya, tangan kita gunakan untuk membersihkan tempayan tersebut. Kalau ada makanan kita ambil, kemudian kita makan, ya, kita bersihkan, ya, dicari makanan-makanan yang tersisa dari, ya, tempayan tersebut, kemudian dimakan oleh kita. Jadi tidak dibiarkan terbuang begitu saja. Kenapa? Nabi SAW menjelaskan kenapa harus dibersihkan tempayan tersebut. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kenapa? Karena kalian tidak tahu di bagian manakah makanan yang kalian makan itu yang ada keberkahannya. Kenapa? Bisa jadi, ya, bisa jadi justru pada makanan yang tersisa itulah, yang tersisa di ujung-ujung piring misalnya, ya, itulah yang di situ terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita makan ini bukan hanya mengharapkan kenyang tatkala kita makan, tetapi kita ingin tatkala kita makan makanan kita mendatangkan keberkahan, berpengaruh bagi diri kita, ada keberkahan. Oleh karenanya bisa jadi makanan yang tersisa yang menempel di ujung-ujung tempayan tersebut, disitulah ada keberkahan. Oleh karenanya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibersihkan kemudian dimakan makanan tersebut. Kemudian ingatlah, tatkala seorang melakukan hal ini, membersihkan tempayan, ini bukan hanya sekedar karena dia kelaparan atau karena dia miskin, makanya tidak boleh ada makanan yang terbuang karena dia miskin, tidak. Bahkan orang kaya pun melakukan demikian. Seorang yang kaya, jika makan tidak boleh dia buang-buang makanan tersebut, tapi dia bersihkan dan dia makan. Karena tadi, kenapa? Kita ingin tatkala makan bukan hanya sekedar kenyang, tetapi kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ingin makanan kita tadi kita berikan kepada syaitan sehingga disantap oleh syaitan, tetapi kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrad rahimahullah taala haditha أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري. هذا الحديث سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى. والقراريط جمع قيراط وهو قدر من المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الأغنام على قراريط لأهل مكة، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، فإن رعي الغنم فيه تعلم للتواضع ونبذ للكبر، والأغنام فيها السكينة، ومن رعى الغنم فإن في رعي الغنم تعلم للتواضع. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رعوا الأغنام، ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم. فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه رعوا الأغنام، والدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء، الدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء. ولا شك أن في حصول رعي الغنم من العبد معونة له على السكينة والتواضع ونحو ذلك من المعاني التي يحتاجها فيما بعد في دعوته. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali dia mengembalakan kambing. Maka para sahabat bertanya, Anda juga demikian wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, na'am. Kuntu ar'aha ala qarari tali ahli Makkah. Benar, saya juga dulu mengembalakan kambing, yaitu mendapat upah dari penduduk Mekah. Jadi kambing-kambing yang digembalakan oleh Nabi adalah kambing-kambingnya penduduk Mekah. Nabi SAW mengembalakan kambing-kambing tersebut, kemudian Nabi SAW mendapatkan upah dari pemilik kambing-kambing tersebut yang mereka adalah penduduk kota Mekah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini telah lalu penjelasannya, ya. Ya, disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalakan kambing, ya, kambing-kambing milik penduduk Mekah. Dan ini menunjukkan tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menggembalakan kambing ini memberikan sikap rendah diri, sikap ketenangan, ya. Ya, justru seorang tatkala menggembalakan kambing, dia belajar tentang ilmu tawadhu, ya. Dan dia bisa menghilangkan keangkuhan dari dirinya. Karena pada kambing tersebut ada ketenangan, ya. Kambing-kambing tersebut ada ketenangan, dan ini memberi pengaruh bagi orang yang menggembalakan kambing. Oleh karenanya seluruh nabi mereka menggembalakan kambing-kambing. Dan para duat, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah pewaris para nabi, waratsatul anbiya. Mereka pewaris para nabi, oleh karenanya mereka, ya, berusaha juga memperoleh tawadhu, ya, sebagai bekal bagi mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi, sebagaimana para nabi mereka menggembalakan kambing, dan kemudian ternyata ilmu yang tawadhu yang mereka dapatkan dari menggembala kambing tersebut mereka manfaatkan tatkala mereka berdakwah di jalan Allah di kemudian hari. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. والكراع هو مستدق الساق من الرجل، والذراع من رؤوس الأصابع إلى المرفق في اليد. والمراد بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لو دعي إلى هذا الشيء اليسير جدا لقبل الدعوة، ولو أهدي إليه لقبل الهدية. وهذا يتضمن الحث على إجابة الدعوة ولو إلى شيء يسير من الطعام، وقبول الهدية ولو كانت شيئا قليلا، فإن مثل ذلك مما يزيد الألفة ويقوي المحبة، وهو إنما يكون عن تواضع المرء لإخوانه وحرصه على جبر قلوبهم وإدخال السرور على نفوسهم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu." Kalau seandainya saya diajak, diundang untuk makan, ya, kikil atau makan kaki bagian bawah, ya, yaitu betisnya kambing, ya, maka aku akan memenuhi panggilan undangan makanan tersebut. "Walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabilt." Kalau seandainya ada orang memberikan hadiah kepadaku berupa, ya, betis kambing atau kikilnya kambing, maka aku akan menerima hadiah tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini benar-benar menunjukkan sikap tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam memenuhi undangan, bahkan dalam menerima hadiah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita untuk menerima atau menjawab undangan makan, meskipun, ya, untuk makan makanan yang sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kikil atau meskipun betis kambing, saya akan memenuhi undangan tersebut. Demikian juga tatkala menerima hadiah, meskipun diberi hadiah berupa betis kambing atau berupa kikil kambing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menerima hadiah tersebut. Ya, ini menunjukkan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebagian orang tidak mau menerima hadiah yang sedikit, merasa dirinya tinggi, tidak berhak untuk menerima, ya, tidak layak untuk menerima hadiah yang sedikit. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima hadiah meskipun sedikit, dalam rangka untuk memasukkan kegembiraan kepada kaum muslimin. Kalau ada orang beri hadiah, kita terima hadiah tersebut, dia akan gembira untuk menyenangkan hatinya, untuk menambah persaudaraan di antara kaum muslimin. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وقوله في هذا الحديث جاء أعرابي على قعود، القعود هو الصغير من الإبل الذي وصل إلى مرحلة يستحق أن يقعد عليه وأن يركب، فجاء أعرابي بهذا القعود وسبق ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام المعروفة بالعضباء والتي لا تسبق ولا تكاد تسبق، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم، فقال كلمته هذه العظيمة الدالة على هوان الدنيا والتحذير من المباهات فيها والحث على التواضع، فقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ففيه أن ما ارتفع من أمور الدنيا مما يتعلق بها يضعه الله، إذا مقابل ذلك أن ما ارتفع من أمور الآخرة لا يضعه الله بل يكون رفعة للعبد، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قد مر معنا في جملة الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فما كان من أمور الآخرة وما يتعلق بأمور الآخرة فإنه يزداد العبد به رفعة وعلوا عند الله سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya unta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Abba tidak bisa diungguli, artinya tidak bisa didahului atau hampir-hampir tidak bisa didahului, selalu di depan. Faja'a Arabiyyun ala qu'udin lahu. Lalu datang seorang Arab Badui menunggangi qa'udin lahu, yaitu qa'udin, qa'ud adalah unta yang masih muda akan tapi sudah bisa untuk dinaiki. Fasabaqaha, ternyata unta Arab, untanya orang Arab Badui ini mendahului untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mengejar bahkan mendahului unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqa dzalika 'alal muslimin hatta 'arafah. Maka hal ini tatkala dilihat oleh para sahabat, oleh kaum muslimin, mereka merasa berat, kok ada untanya orang Arab Badui yang mendahului untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengetahui rasa berat yang nampak di wajah-wajah para sahabat. Maka Nabi SAW berkata, Hakun ala Allahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Merupakan hak atas Allah, yaitu wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya tidak ada satu pun dari dunia yang terangkat kecuali Allah akan merendahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, unta Nabi Al-Abba, ini unta yang selalu jalan di depan dan hampir-hampir tidak bisa diungguli, tidak bisa didahului. Ya, ternyata datang seorang Arab Badui yang dia naik unta muda namun sudah bisa ditunggangi, ternyata bisa mendahului unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala hal ini dirasakan berat oleh para sahabat melihat ada unta Arab Badui mendahului unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melihat perasaan tersebut dalam pada wajah-wajah para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu kalimat yang sangat indah, kalimat yang memberi peringatan akan rendahnya dunia dan mentahdir, memperingatkan akan sikap berbangga-banggaan dengan perkara dunia, berlomba-lomba dengan dunia. Nabi SAW tidak membanggakan untanya tatkala bisa jalan lebih dahulu. Oleh kerana Nabi SAW kemudian berkata, Hakun alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya ila wada'ahu. Merupakan hak atas Allah, yaitu kewajiban Allah, untuk tidak ada satupun dari perkara dunia yang tinggi kecuali Allah akan rendahkan. Lihatlah di sini para mis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak satupun dari perkara dunia yang dibangga-banggakan oleh orang kecuali akan Allah rendahkan. Ini menunjukkan bahwasanya sebaliknya tidak ada satu perkara akhirat pun yang naik, Allah tidak akan rendahkan perkara akhirat tersebut. Akan tapi hal itu akan semakin menambah derajat seorang hamba. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah angkat mereka. Demikian juga dalam hadis yang telah lalu, kata Nabi SAW, ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang pun yang dia merendah karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan angkat. Kenapa? Karena ini seluruhnya diangkat karena perkara akhirat, bukan karena perkara dunia. Adapun perkara dunia akan direndahkan, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Demikianlah para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, demikian juga pemirsa TV Roja dimanapun anda berada. Kajian kita pada kesempatan kali ini tentang bab ya bagaimana bersikap tawadhu dan merendah di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa berakhlak, berhias dengan akhlak yang mulia. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang mulia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memalingkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak sayyi'ah. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa memalingkan kita dari akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya maka dipersilahkan. Terima kasih atas dars yang disampaikan kepada Fadilatul Syekh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi beliau dan menjaga beliau beserta keluarga. Juga terima kasih untuk penerjemahan yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andri Jalah Hafirullah. Saudara Kusiman, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan melalui telepon 021-823-6543 atau dengan pesan singkat di 081-989-6543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon berikut ini. Ya, 6. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Abu Dinda di Jakarta Pusat. Ya, mohon maaf Bapak, sebelumnya dikecilkan volume radionya Pak ya. Ada feedback sedikit Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Begini sih, jika kita makan sepiring nasi yang terdiri dari 5 sendok atau makan 5 butir kurma, kita kan disunahkan berdoa, baca bismillah dan setelah itu alhamdulillah. Apakah boleh kita membaca bismillah alhamdulillah di awal dan di akhir saja? Atau bolehkah setiap habis makan satu butir kurma selesai, kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian makan butir kurma berikutnya, kita mengucapkan bismillah. Dan selesai setelah itu mengucapkan alhamdulillah juga. Apakah boleh seperti itu? Yang kedua, bolehkah kita membaca bismillah sebelum kita berwudu untuk mandi junub di dalam kamar mandi? Demikian saja, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, silakan. التسميه تكون في اول الطعام والحمد يكون في اخره. وهذا من سبب واعظم اسباب البركه في الطعام ان يسمي في اوله وأن يحمد الله تبارك وتعالى في آخره. وإن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وفي الحديث سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. التسمية في أوله والحمد في آخره في آخر الطعام. تسمية عند الوضوء أو الغسل للجنابة لا حرج في إذا كانت المغسلة التي للوضوء أو المروش الذي لغسل البدن في داخل دورة المياه لا بأس. إن سمى عند الدخول أو سمى عند بدء الوضوء أو بدء الغسل لا حرج عليه في ذلك. Syekh menjelaskan bahwasanya membaca bismillah itu tatkala pertama kali makan dan baca alhamdulillah tatkala sudah selesai dari makan ya. Jadi cukup dimulai dari awal makan membaca bismillah dan tatkala selesai dari makan baru kemudian mengucapkan alhamdulillah. Dan ini merupakan sebab terbesar datangnya keberkahan karena mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah ridha dengan seorang hamba yang tatkala dia makan makanan kemudian dia pun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia selesai dari makanan, minum-minuman, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang pemuda, ya, tatkala hendak makan, Rasulullah SAW mengatakan samillah, ya bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah mimma yalik dari yang dekat denganmu. Jadi di sini menunjukkan awal bismillah dibaca tatkala awal ingin makan dan selesai makan baru mengucapkan alhamdulillah. Adapun pertanyaan kedua mengenai mengucapkan bismillah tatkala hendak mandi janabah, maka beliau menjelaskan bahwasanya jika tempat mandi tersebut, ya artinya kita sedang tidak sedang buang hajat, tapi dalam tempat mandi tersebut kita mandi, kita mengucapkan bismillah, maka tidak mengapa meskipun dalam kamar mandi. Tetapi boleh juga seorang tatkala baca bismillah, tatkala mau masuk kamar mandi dia sudah baca bismillah. Tapi kalau dia hendak mengucapkannya tatkala dalam kamar mandi, ya maka tidak mengapa tatkala mandi junub atau tatkala berwudu. Kami lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ada pertanyaan yang kami sudah angkat dari Ibu Sri. Nah, penanya yang kedua dari Ibu Sri di Gorontalo. Silakan Ibu Sri. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya mau tanya. Saya, orang tua saya sudah meninggal sudah lama sekali. Ibu dan ayah saya juga kakak saya. Sebelum saya nonton TV Roja, sudah lama sekali setelah meninggal orang tua saya, sekitar 2 tahun kemudian kami keluarga membuat atau membangun pakai batu bata di kubur orang tua kami dan kakak kami. Di Tehel di Tekrati. Yang saya mau tanyakan, setelah saya tahu di TV Roja itu tidak boleh, telah ada wadah-wadah tidak boleh, apakah saya harus membongkarnya atau bagaimana? Yeah. Kemudian setelah saya berkomunikasi dengan keluarga saya, ada keluarga saya yang tidak membolehkan, karena dia mengatakan bahwa, utamanya kakak saya mengatakan bahwa kalau itu sudah dibongkar terus tidak diberikan nama, karena kan waktu saya dengar dakwah, karena Ustaz mengatakan tidak boleh tulis nama di batu nisan. Nah, kalau tidak ada nama ketika kami mau berziarah tidak ada tanda, baru bagaimana, Ustaz? Iya. Saya sudah pernah jelaskan ketika saya umroh, saya juga tahu. Dan tapi juga tidak ada nama, hanya berupa batu dan gutukan satu jengkal dari tanah. Iya, nah, yang saya tanya, mana itu? Kemudian, kan tidak boleh sholat menghadap kubur. Nah, sedangkan kita kalau ke Masjid Nabi itu, ketika kita ke Raudah, kita kan sholat 2 rakaat di situ. Apakah kita tidak menghadap kubur itu, Ustaz? Menghadap makam Rasulullah? Nah. Dan kemudian apakah makam Rasulullah tidak berupa keramik? Maksudnya tidak di keramik, karena sepertinya hanya membungkus warna hijau gitu. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri. Silakan, Ustaz. أولا نحمد الله عز وجل الذي من على هذه السائلة بالهداية ووفقها سبحانه وتعالى لسلوك طريق الاستقامة، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى عليها، والواجب عليها أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن تحرص على لزوم هذا الطريق وهذا النهج، مجاهدة نفسها مستعينة بالله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. وأما الكتابة على القبر، الكتابة على القبر سواء كتابة اسم الميت على قبره أو كتابات أخرى، فإن الذي دل عليه الدليل هو النهي عن ذلك والمنع منه، فإن القبور لا يكتب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا تجوز الكتابة على القبور لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الكتابة على القبور. ويمكن أن تعالج يعني هذا الأمر مع أقاربها وأهلها وذويها بأن تبين لهم، يعني تقول لهم ثبت في الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وزاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، وأن يكتب عليه. فقوله وأن يكتب عليه هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، تبين لهم ذلك، الحاكم في مثل هذه الأمور والفيصل هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ثابت عنه في النهي عن الكتابة على القبور. Pertama-tama kata Syekh bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas hidayah yang sampai kepada ibu yang bertanya yang telah mengerti agama dengan menonton TV Raja. Alhamdulillah, hendaknya ibu memuji Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tetap berjalan di atas jalan yang benar dengan bersungguh-sungguh sambil beristianah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai masalah menulis di atas kuburan, baik menulis nama mayat atau nama yang lainnya, maka kalau kita perhatikan dengan tentang dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallam melarang naha an yujassasal qabr, yaitu dilarang kuburan untuk diismen atau kemudian an yuqada alaihi atau duduk di atas kuburan, wa an yubna alaihi dan dibangun bangunan di atas kuburan tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Al-Imam Tirmidzi menambah dengan sanad yang sahih, wa an yuktaba alaihi, dan dilarang untuk menulis di atas kuburan tersebut. Kita tunduk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi hakim, yang menjadi faisal, yang menjadi penentu dalam segala permasalahan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Syekh mengharapkan kepada ibu untuk bermusyawarah dengan kerabat yang berselisih tentang masalah ini, menunjukkan dengan dalil yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan mereka untuk tunduk kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabilah sallallahu alaihi wasallam yang menentukan keputusan. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat berikutnya dari pertanyaan ketiga, ada Ibu Widya di Ciputat. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan tadi tanda untuk di makam itu sebaiknya memakai apa ya Ustaz yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. معرفة القبر إذا وضع عليه حجر عند رأسه وعرف موضع القبر ومكانه حسب ترتيب المقبرة، هل هو في الجهة اليمنى، الجهة اليسرى، القبر الرابع أو الخامس، بمثل هذه الطريقة الأمر متيسر للناس بمعرفة القبور دون فعلا لهذا الأمر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، ألا وهو الكتابة على القبور. Saya menjelaskan bahwasanya caranya mungkin bisa meletakkan batu tertentu ya di bagian kepala kuburan, kepala mayat di kuburan tersebut ya, dengan model batu mungkin bisa dikenal, atau lokasi kuburan tersebut dengan melihat pengaturan di makbarah di kuburan tersebut, mungkin dari kanan berapa meter atau dari kiri berapa meter atau nomor keberapa dari kanan dari kiri, agar bisa dikira-kira atau diketahui lokasi kuburan keluarga yang meninggal ya. Cara seperti ini lebih baik daripada daripada kita terjerumus dalam larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat untuk penelpon selanjutnya, ada Bapak Aman di Depok. Silakan Pak Aman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini mau nanya sih Pak Aman dari Depok, ini saya ada wasiat nih dari saudara. Kalau dia meninggal, saya disuruh azan dengan dikubur. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Begitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aman. Silakan Ustaz. La a'lam aslan li hadzal 'amal أن يؤذن في القبر أو عند القبر عند دفنه أو بعد دفنه، لا أعلم لذلك أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أوصى الميت بعمل محدث أو فعل لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعمل بوصيته، وإنما يعمل بالوصية التي دل عليها الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أوصى الميت بفعل بعض البدع أو فعل بعض الأعمال المحدثة أو الأمور التي ليس لها أصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعمل بوصيته، وإنما يدعى له ويترحم عليه وتفعل به الأمور المشروعة والمشروع فعلها بالميت. Beliau menjelaskan bahwasanya beliau tidak mengetahui adanya dalil tentang amal perbuatan ini, yaitu adanya azan, dikumandangkannya azan tatkala di kuburan, baik tatkala hendak menguburkan mayat atau setelah dikuburkannya mayat kemudian dikumandangkan azan di kuburan. Oleh karenanya beliau mengatakan saya tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan akan hal ini. Karenanya jika ada saudara atau mayat yang berwasiat untuk dilakukan baginya suatu perbuatan yang muhdats, perbuatan yang baru, ibadah baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perbuatan bid'ah, maka tidak perlu dikerjakan wasiat tersebut, ya. Kita hanya melaksanakan wasiat dari seorang yang akan meninggal dunia, wasiat yang ditunjukkan oleh dalil. Adapun mewasiatkan suatu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah peribadatan, maka tidak kita kerjakan karena tidak ada dalilnya. Yang bisa kita lakukan jika dia mewasiatkan tentang wasiat tersebut, maka kita tinggalkan wasiat dia dan kita doakan dia. Kita doakan dia agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan bagi dia amalan-amalan yang disyariatkan yang mungkin kita kerjakan buat mayat yang sudah meninggal dunia. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat masih dari telepon, sudah ada Bapak Yusuf di Aceh. Silakan Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Yang saya mau tanyakan masalah masjid Dirham. Zaman Rasul itu enggak boleh untuk sholat karena yang buat orang munafik. Apakah sekarang ada model masjid yang macam gitu? Masjid? Apa mungkin Bapak bisa mengulangi? Masjid Dirham. Itu kalau enggak salah di Tafsir Al-Muyassar kan ada penjelasannya itu. Baik. Terima kasih Bapak. Atas ya, kita aja Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. إذا عرف أن هذا المسجد مسجد الضرار جمعه أو بناه جماعة من المنافقين وبنوه على أسس قامت على الكفر بالله سبحانه وتعالى والإضرار بالمؤمنين والمعاونة للكافرين فهو في ظاهره بيت من بيوت الله بني لإقامة الصلوات وفي باطنه وحقيقته بني للإفساد والكفر والإضرار بالمؤمنين فهذه حال هؤلاء وكان الأمر الذي الباطن يتخفون به لا يعلمه الناس لأنه بينهم خفية وجعلوا المسجد مكانا لهم يؤدون فيه هذه الأعمال حتى لا يكتشف حالهم ولا يعرف أمرهم ففضحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع أن يصلي في مسجدهم ووعدهم فلما رجع من تبوك عليه الصلاة والسلام نزل عليه قوله لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فنهاها أن يقوم فيه ففضحهم الله سبحانه وتعالى أما وجود مثل هذا المسجد في هذا الوقت فإن الأمر يرجع للعلم بهذه الأوصاف وهذه الأحوال وهذا الأمر الذي لأجله أقيم هذا المسجد وبني من هؤلاء الجماعة من المنافقين إذا علم ذلك فإن وجد نظيره تماما أو مثله فإنه يكون حكمه حكمه. Saya menjelaskan bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya Masjid Dirar, yaitu masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik, ya, yang masjid tersebut dibangun dalam rangka untuk melaksanakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk memberi kemudaratan kepada kaum mukminin dan kaum muslimin. Oleh karenanya masjid tersebut zahirnya adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi batinnya hakikatnya merupakan kekufuran dan niat untuk memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Orang-orang munafik tatkala mereka membangun masjid ini, tentunya mereka punya niat yang buruk yang mereka sembunyikan. Ada amal-amal kekufuran yang mereka sembunyikan dan mereka bersembunyi di balik bangunan masjid agar orang tidak menyangka bahwasanya mereka melakukan kekufuran. Bahkan di antara cara mereka untuk menipu masyarakat, menipu kaum muslimin, mereka bahkan mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika pulang dari Tabuk untuk sholat di masjid tersebut. Jadi mereka ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid mereka tersebut agar semakin tersamarkan dan tersembunyikan niat kekufuran mereka tadi. Akan tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala membongkar niat buruk mereka dan Allah memerintahkan Nabi untuk tidak sholat di situ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "La takum fihi abadan, la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku an taquma fihi." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kau sholat di situ selamanya. Tidak boleh kau sholat di masjid diror tadi. Allah bongkar rahasia mereka. Oleh karenanya, kalau di zaman sekarang ini ada masjid yang modelnya seperti masjid ini, yang sifatnya mirip dengan masjid diror yang pernah dibangun oleh orang-orang munafik, diketahui dengan secara ilmu, kemudian diketahui ternyata masjid tersebut dibangun karena ada maksud buruk, ya dibangun untuk melaksanakan kekufuran, maka tentunya hukumnya sama dengan hukum masjid diror yang pernah dibangun oleh kaum munafikin di zaman dahulu kala, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah diberikan oleh Syekh, nasihat yang telah diberikan kepada kita, bisa kita kerjakan dan bisa kita amalkan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmu agama kepada kita dan menambahkan ketakwaan kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa kaum muslimin seluruhnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.